wa sunanuhu ay tayammumi salasatu asya wa fi ba'di nusakhil matni salasu khisal. Sunnah-sunnah tayammum terdapat tiga kesunahan, dan kata salah satu asya ini terdapat kata lain yang ada di sebagian redaksi, sebagian salinan, yaitu tidak menggunakan kata salah satu asya tetapi menggunakan kata salatu khisal. At-tasmiyatu, yang pertama sama seperti kesunahan wudu dan mandi adalah mengucapkan bismillah sebelum bertayamum. Wa taqdimul yumna minal yadaini alal yusra minhuma. Kesunahan yang kedua adalah mendahulukan tangan kanan dan mengakhirkan tangan kiri. Jadi disunahkan untuk mengusap tangan kanan terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan tangan kiri. Wa taqdimu alal wajhi ala asfalihi. Untuk usapan wajah, diusapkan mengusap bagian atas terlebih dahulu, baru mengusap bagian di bawahnya. Wal mu'alatu wasabaqa ma'naha fil wudu. Dan yang terakhir, kesunahan yang terakhir adalah mu'alah. Mu'alah atau langsung melakukan kefarduan setelahnya tanpa ada jeda waktu. Dan makna mu'alah ini sudah dijelaskan di dalam bab wudu. Wa baghi alitayammumi sunanun ukhra madkuratun fil mutawalat. Ada lagi beberapa kesunahan tayammum yang tidak dijelaskan di dalam kitab ini, namun dijelaskan di dalam kitab Mutawalat atau kitab yang pembahasannya lebih panjang. Minha naz'ul mutayammimi khatamahu fid darbatil ula. Amma tsaniyatu fayajibun naz'ul khatimi fiha. Termasuk dari kesunahan tayamum yang tidak dijelaskan dalam kitab ini adalah seorang yang bertayamum, dia disunahkan untuk mencopot cincinnya di saat melakukan tekanan debu pertama. Jadi di saat dia mengambil debu yang pertama yang ditujukan untuk mengusap wajah, ini disunahkan untuk mencopot cincin yang dipakai. Dan untuk usapan yang kedua, untuk pengambilan debu yang ditujukan untuk usapan kedua, mencopot cincin ini hukumnya tidak lagi sunnah tetapi wajib. Jadi pukulan pertama atau pengambilan debu yang pertama hukum mencopot cincin sunnah, tetapi yang kedua hukumnya wajib. Walladhi yubtilu tayammum masalah satu asya. Sesuatu yang membatalkan tayammum ada tiga hal. Ahaduha kulluma abtalal wudhu wasabaqa bayanuhu fi asbabil hadas. Famataka namu tayammiman thumma ahdatha batala tayammumuhu. Yang pertama adalah setiap hal yang membatalkan wudhu. Jadi apapun itu yang membatalkan wudhu, maka hal itu juga membatalkan tayamum. Dan penjelasan mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu sudah dijelaskan di dalam babnya tersendiri. Jadi seseorang yang sedang dalam kondisi bertayamum, lalu dia hadas, maka tayamumnya hadas, maka tayamumnya batal. Wasani ru'yatul ma'i wa fi ba'di nusahi wujudul ma' fi ghairi waqti shalah. Hal yang kedua yang membatalkan tayamum adalah melihat air. Dan di sebagian salinan tidak menggunakan redaksi melihat air tetapi menggunakan redaksi adanya air. Jadi hal yang kedua ini yang membatalkan tayamum ini dikhususkan di saat seseorang berada di luar sholat. Artinya di saat seseorang berada di dalam sholat, kemudian dia melihat air, maka seketika itu sholatnya batal. Faman tayammama li faqdil ma'i thumma ra'al ma'a aw tawahhamahu qabla dukhulihi fi sholat batala tayammumuhu. Maka seseorang yang bertayamum, yang tayamumnya dikarenakan tidak menemukan air, saya ulangi, bila ada seseorang yang bertayamum dan dia bertayamum dikarenakan tidak menemukan air, lalu dia melihat air, meyakini adanya air atau menyangka adanya air sebelum dia melakukan sholat, maka tayamumnya batal. Fa'in ro'ahu ba'da dukhulihi fiha wa kanatis sholatu mimma la yaskutu farduha bitayamum kasholati mukim batalat fil hal. Namun apabila dia melihat air setelah dia melakukan sholat, dan sholat yang dilakukan termasuk sholat yang tidak fardunya tidak terlaksana dengan tayamum, maka sholatnya batal. Jadi melihat air atau menyangka adanya air ini membatalkan bila memang seseorang berada di tempat yang biasanya terdapat air. Jadi orang yang biasanya terdapat air, di saat itu dia tidak menemukan air, lalu dia sholat. Dan di tengah-tengah sholat dia melihat atau meyakini ada air, maka di saat keyakinan itu datang atau di saat air itu datang, seketika itu sholatnya batal. Aw mimma yasqutu farduha bitayammumi ka sholati musafir fala tabtulu fardun kanat sholatu aw naflan. Namun bila seseorang yang bertayamum di tempat yang biasanya tidak terdapat air, seperti sholatnya orang musafir, orang yang sedang berjalanan. Jadi dikarenakan di zaman dahulu seseorang yang bepergian, yang berperjalanan, dia potensi besar tidak menemukan air. Jadi penggambaran yang kedua ini adalah seseorang yang bertayamum yang dikarenakan tidak menemukan air dan dia berada di tempat yang memang jarang ditemukan air. Maka bagi orang yang seperti ini, setelah dia takbir melakukan sholat dan dia menemukan air di tengah-tengah sholat atau dia menyangka adanya air di tengah-tengah sholat, maka sholatnya tetap sah, sholatnya tidak batal, baik yang sholat yang dilakukan fardu maupun sholat sunnah. Jadi perbedaannya adalah tempat yang dilakukan untuk sholat tersebut. Saya ulangi bahwa yang menjadi poin utama di dalam hal ini, di dalam sesuatu yang membatalkan tayamum yang kedua ini adalah tempat melakukan sholat. Bila tempat melakukan sholat sering ditemukan air, maka bila dia menemukan air di tengah sholat, sholatnya batal. Namun bila tempat yang dilakukan sholat jarang terdapat air, maka di saat di tengah-tengah sholat dia menemukan air, sholatnya tetap sah. Wa ingka nataya musah si limaro din wanahwihi fumaro alma'a fala atharo li ru'yatihi bal tayammumuhu bakin bihalih. Dan sesuatu yang batalkan tayamum yang kedua tadi, yaitu menemukan air, ini hanya berlaku bagi seseorang yang bertayamum dikarenakan dia tidak menemukan air. Artinya bila sebab tayamum tidaklah dikarenakan tidak menemukan air, tetapi dikarenakan sakit atau yang lainnya, ini menemukan air dia tidak ada pengaruh dalam hal tayamumnya. Jadi seseorang yang bertayamum dikarenakan dia sakit lalu dia melihat air, maka penglihatannya terhadap air ini tidak ada pengaruh apapun terhadap tayamum yang dilakukan. Tayamumnya masih tetap sah seperti semula. Wa tsalitsu riddatu wa hiya qatul Islam. Yang ketiga yang membatalkan tayamum adalah keluar dari Islam, yang diistilahkan dengan istilah riddah. Fa idam tana asharan isti'malul ma'i fi udwin fa illam yakun 'alaihi satirun wajib 'alaihi tayammum wa ghusl sahih wala tartiba bainahuma lil junub. Bila seseorang tidak boleh terkena air, salah satu anggota wudunya tidak boleh terkena air, dan anggota itu tidak terdapat sesuatu yang menghalangi air ke kulit. Jadi misalkan kaki saya terluka dan luka itu tidak diperbolehkan terkena air, maka hukum saya melakukan tayamum ini diperinci. Rinciannya adalah bila di luka saya tidak terdapat sesuatu yang menghalangi air, maka saya diharuskan untuk bertayamum dan membasuh anggota yang normal. Jadi semua anggota wudhu dibasuh, kemudian untuk mengganti anggota wudhu yang tidak boleh terkena air, anggota itu diganti dengan tayamum. Dan tentang pembasuhan, tentang tayamum yang digunakan mengganti itu dilakukan kapan, ini tidak ada aturannya. Kalau memang tayamum digunakan untuk mengganti, untuk menghilangkan hadas besar. Jadi bagi orang yang junub, di saat terdapat bagian tubuhnya luka dan tidak ada hal yang menghalangi air, maka antara tayamum dan basuhan ke tubuhnya itu tidak ada urutan, tidak ada urutan atau tidak ada aturan kapan harus bertayamum. Artinya boleh tayamum dulu lalu membasuh, boleh juga dibalik. Ammal muhdisu fa innama yatayammamu waqta dhuhuli ghuslil 'udwil 'alil. Dan tayamum yang digunakan untuk mengganti basuhan wudu ini harus ditempatkan di saat basuhan wudu itu dilaksanakan. Jadi misalkan saya tangan saya terdapat luka, maka tayamum yang saya lakukan untuk mengganti basuhan tangan adalah harus dilakukan setelah wajah. Jadi antara orang yang memiliki hadas kecil dan hadas besar ini memiliki perbedaan dalam hal kapan bertayamum. Kalau tayamum yang untuk menggantikan basuhan hadas besar ini tidak ada aturan, tetapi kalau tayamum yang digunakan untuk basuhan menggantikan basuhan hadas kecil harus dilakukan di saat anggota itu dibasuh. Fa in kana 'alal udwi satirun fa hukmuhu madkurun fi qaulil musannif. Dan bila terdapat sesuatu yang menghalangi air di tubuh seorang yang sedang wudu, maka itu hukumnya berbeda lagi, yang akan dijelaskan di dalam pembahasan setelahnya.